بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis berkaitan dengan kisah wafdi Abdul Qais tapi dari jalan sahabi yang lain, yaitu dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang pada riwayat Ibnu Khanifillah terdapat faedah tambahan berkaitan dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna empat bejana yang beliau melarang. Wafdi Abdul Qais membuat nabidh dengannya. Taib, terutama berkaitan dengan An-Naqir yang memang saat itu tidak dikenal di kota Mekah. Juga terdapat penjelasan tambahan tentang sebab utama dilarangnya membuat nabidh dari wadah-wadah itu. Kenapa? Kenapa dilarang? Indak ya Muhammad. Karena cepat menjadi khamar. Sehingga ketika seorang minum dan mabuk, akhirnya apa? Memukul kerabatnya, nah menebas dengan pedang kepada orang-orang dekat tanpa sadar. Tayyib. Sebelum kita lanjutkan pada riwayat berikutnya, faman hafizul hadis falyaqra. Masih tersisa dua riwayat akhwani fillah kita ambil. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Muhammad ibn al-Musanna, masyhur telah kita lewati berkali-kali, wa ibn Bashar qala haddatsana ibn Abi Adi, yang baru muncul nama beliau Muhammad bin Ibrahim ibn Abi Adi, berarti dia dinisbahkan kepada kakeknya. Naam, seorang thiqah, mengambil ilmu darinya sederetan para a'imah seperti Ahmad bin Hanbal dan Yahya ibn Ma'in. An Sa'id an Qatadah, telah kita lewati kemarin Sa'id an Qatadah, maka yang dimaksud Sa'id siapa? Indaka Zakaria Al-Kabir, Sa'id an Qatadah, yang dia termasuk salah satu perawi terkuat yang meriwayatkan dari Imam Qatadah ini. Sa'id bin Abi Arubah, Sa'id bin Abi Arubah seorang thiqah thabit hafid, akan tabi akhwani fillah, Allah uji beliau di akhir umurnya. Demikianlah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, akhwan, ketika hendak menguji sebagian hambanya. Naam, di akhir umur beliau, sebagian mengatakan sekitar 5 tahun sebelum beliau wafat. Tentunya ini waktu yang tidak singkat, 5 tahun mengalami ikhtilaf. Naam, sehingga hafalannya rusak. Bahkan mengenal sebagian orang saja sudah lupa, kan? Untuk mengenal beberapa orang yang bertemu dengannya sudah lupa. Makanya sebagian para imam mengenal beliau telah mengalami ikhtilat, ketika bertemu dengannya kok tidak ingat, lupa. Tapi makanya kita ini sebenarnya kalau hidup zaman dulu mungkin sudah mukhtalit semua. Dianggap mukhtalit, tidak kanggu ini kita. Nah, ketemu orang baru kemarin sudah kenalan, besok lupa siapa ya. Nah, para a'imah terdahulu, makanya kalau kita bayangkan mereka, ikhwan, subhanallah, dengan sebab mereka Allah subhanahu wa ta'ala jaga agama ini. Maka kalau kemudian datang orang belakangan menganggap dirinya lebih mumpuni, menganggap dirinya lebih unggul daripada ulama salaf, maka sungguh ini merupakan bentuk gurur, ketertipuan. Kita tidak ada berapanya mereka dari hafalan, dari pemahaman, dari ibadah, dari zuhud, dari berbagai macam sisi. Naam, jazahumullahu anna wa anil muslimina khaira, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka, naam, atas nama kita dan kaum muslimin secara keseluruhan. Semoga Allah balas mereka dengan kebaikan, kegigihan yang luar biasa dalam upaya menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat setelahnya. Tapi yang namanya ujian tetap, ketika Allah tetapkan tidak akan ada yang bisa menghindar darinya. Maka sebaik-baik doa, ikhwan, dari antara doa-doa yang Rasulullah ajarkan adalah meminta afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, atau lafaz yang lain, Allahumma inni as'alukal mu'afah fid dunya wal akhirah. Ini dalam hari-hari kita, ikhwan, dalam doa-doa kita jangan sampai lalai, karena zaman kita ini zaman yang sungguh banyak sekali ujian, fitnah, dan hal-hal yang mengkhawatirkan apabila menimpa seseorang menjadikan agamanya rusak. Naam, nasallallahu al-afiyah wa salamah. An Qatadah, masyhur, termasuk di antara sahabat yang di antara tabi'in yang sangat kuat meriwayatkan dari siapa? Qatadah ini. Taib. Nah, Qatadah khonifillah termasuk di antara perawi nam tersohor dan terkokoh. Nah, yang meriwayatkan dari Anas bin Malik selain Tsabit Al-Bunani. Qala haddatsani ghairu wahidin laki yadhalika al-wafda wa dhakara Aba Nadrah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan telah menyampaikan hadits kepadaku tidak hanya satu orang yang bertemu dengan rombongan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan Abu Nadrah. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna wafda Abdul Qais lama qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadith Ibn Ulayyah. Namanya siapa? Ibn Ulayyah, telah kita lewati. Ismail. Namanya siapa? Ismail Ibn Ibrahim Ibn satu lagi siapa? Miksam. Nah, yang dikenal dengan Nam Ibnu Nam Ulayyah. Taib. Ghaira anna fihi wa tadhifuna fihi min al-Qutai'a. Pada riwayat sebelumnya taqdhifun. Sekarang tadhifun. Mana hampir sama. Itu engkau masukkan pada bejana yang sudah siap itu Qutai'a, yaitu kurma-kurma kecil, awit tamar wal ma. Atau pada lafaz lain dengan kurma, dimasukkan kurma dicampur air. Perhatikan sedemikian detail mereka ikhwani fillah meriwayatkan. Ketika mendengar tadhifun mereka sebut tadhifun. Pada yang lainnya mendengar taqdhifun mereka sebut taqdhifun. Ketika ragu-ragu apakah menyebut Qutai'a ataukah kurma, padahal maknanya sama, ya kan? Mereka berikan sighah au. Amanah yang luar biasa pada para imah tersebut, ikhwan. Yang perlu kita contoh. Naam. Amanah dalam menyampaikan suatu riwayat, menyampaikan suatu berita. Karena yang disampaikan adalah din, yang disampaikan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yaqul qala Sa'id aw qala min at-tamr. Naam. Ini sekedar perincian dari Imam Muslim rahimahullahu taala tentang perbedaan lafaz. Walaupun maknanya sama, akan tapi ada sedikit perbedaan lafaz dari guru yang beliau riwayatkan. Naam. Kemudian kata beliau, haddatsani Muhammad bin Bakar al-Basri. Qala haddatsana Abu Asim an Ibn Jurayj. Naam. Muhammad bin Bakar akhwani fillah Al-Basri, naam, seorang yang thiqah. Mengambil darinya Imam Muslim rahimahullahu taala, juga Abu Dawud dan beberapa a'immah yang lain. Beliau meriwayatkan dari Abu Asim dari Ibn Jurayj. Kemudian ha, ada perpindahan sanad. Wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' wa lafdhulah. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Yang dimaksud imam besar ikhwan Abdul Razzaq ibn Hammam Al-Himyari. Abu Bakar As-Sanani. Imam besar dari negeri Yaman. Yang dakwah beliau pada masa itu ikhwan fillah sungguh luar biasa. Di mana para imam melakukan rihlah dari berbagai penjuru dunia untuk apa? Bisa mengambil ilmu dari Abdul Razzaq bin Hammam ini. Naam. Mengambil darinya sederetan ulama kibar, Sufyan bin Uyainah, Mu'tamir ibn Sulaiman. Naam. Bahkan dua ini ya kawan, syekhnya tapi juga berguru kepadanya. Naam. Demikianlah ilmu. Taib. Jadi Sufyan ibn Uyainah gurunya Abdul Razak, syekhnya. Akan tapi juga mengambil dari sang murid hadis yang beliau tidak memilikinya. Di antara murid beliau yang lain, Waqi'. Jadi Abdul Razak ini tingkatan di atas Imam Bukhari. Karena demikian pula di atas Asy-Syafi'i dari sisi apa? Dari sisi 6 tahapan generasi. Taib, demikian pula Imam Ahmad mengambil dari Abdul Razak dan Ishaq ibn Rahawi, Yahya ibn Ma'in, Naam, dan yang lainnya banyak. Taib, dan di antara murid yang Imam Abdul Razak sangat membanggakan mereka, khonifillah, yaitu tiga. Kata beliau dalam sebagian riwayat, kata ba'anni thalathah, la ubali an la yaktuba anni ghairuhum. Di sini juga apa? Pemuliaan terhadap mereka-mereka yang memiliki keunggulan dari yang lain. Telah menulis hadis dariku tiga orang. Aku tidak peduli, dan tidak ada yang menulis dariku selain mereka ini. Dalam artian seandainya tidak ada yang mengambil ilmu kecuali tiga ini, maka sudah cukup. Naam, kata ba'ani Ibnu Syadzakuni wa huwa min ahfadhin nas. Telah mengambil dan menulis hadis dariku Ibnu Syadzakuni. Dan dia termasuk di antara orang yang paling kuat hafalannya. Wa kataba anni Yahya ibn Ma'in wa huwa min a'rafin nas bir rijal. Menulis dariku Yahya ibn Ma'in, dan dia orang yang paling tahu tentang perkara rijal, perkara perawi. Makanya Yahya ibn Ma'in dikenal dengan julukan apa? Imam Jarh wa Ta'dil. Ini Imam Jarh wa Ta'dil yang sejati. Yahya ibn Ma'in yang diakui oleh para imah di zamannya. Naam. Wa kataba anni Ahmad ibn Hanbal wa huwa min athbatin nas. Dan menulis dariku Ahmad ibn Hanbal, dan dia adalah termasuk di antara orang yang paling kokohnya. Kekokohan dalam akidah, kekokohan dalam berprinsip, kekokohan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walaupun demikian, khonifillah, yang namanya manusia tidak luput dari kekurangan. Di antara hal yang dinisbahkan kepada Imam Abdul Razak As-San'ani ini, khonifillah, yaitu adanya tuduhan tasyayyu' padanya. Dinisbahkan kepadanya tasyayyu'. Yaitu apa? Kemasukan pemahaman Syiah. Dan Syiah pada masa itu, khonifillah, tentunya tidak separah Syiah pada masa ini. Karena seorang pada masa itu dikatakan memiliki pemahaman tasyayyuk ketika apa? Menganggap Ali lebih utama dari Uthman. Ya, sehingga kapan saja seseorang meyakini bahwasanya Ali lebih utama dari Utsman, maka ini sudah dikatakan memiliki pemikiran Syiah, lahut tasyayyu', memiliki pemahaman Syiah. Baik. Bukan berarti seperti Syiah pada masa ini yang memiliki berbagai macam kerusakan-kerusakan akidah yang sangat parah dengan amalan-amalan ibadah serta kemungkaran-kemungkaran yang luar biasa, wal'iyadu billah. Cuman ini untuk menunjukkan bagi kita ibrah, akhwan, bahwasan yang namanya manusia, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun muridnya, tidak selamat dari apa zallah, tidak selamat dari ketergelinciran. Lakannya itulah kewajiban kita semua untuk memohon as-sabat, memohon kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dan mati di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan di antara kalimat yang bagus serta kalimat insaf berkaitan dengan tuduhan ini dari Imam Ahmad, akhwan. Imam Ahmad memberikan pernyataan yang bagus untuk kita jadikan ibrah juga tentang insafnya seseorang dalam menjawab. Tayyib, ketika beliau ditanya oleh putranya, Sa'altu Abi, yaitu Abdullah ibn Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad, Hal kana Abdul Razak yatasyayyu wa yufritu fit tasyayyu'? Apakah dulu Abdul Razak itu seorang yang berpemahaman tasyayyu' dan parah, yaitu apa? Berdalam-dalam dalam permasalahan tasyayyu'. Faqal, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Amma ana falam asma' minhu fi hadha syai'a." Adapun saya pribadi, maka sungguh aku tidak mendengar dari beliau dalam perkara ini sedikit pun. Dan ini penting untuk kita contoh, ikhwan fillah, berkaitan dengan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya secara pasti. Untuk apa? Untuk kita nisbahkan pada diri kita. Adapun saya tidak tahu tentang masalah itu. Sehingga kita memiliki jawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa selamat. Tidak bermudah-mudahan untuk mengambil berita dari sana sini yang ketika dicek kebenarannya, dia bangun hukum di atasnya, ternyata tidak benar. Ternyata fitnah, ternyata tuduhan yang kosong dari bukti. Dan dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Ahmad mengatakan, Sami'tu Salamah ibn Syabib yaqul, Sami'tu Abdul Razak yaqul, Wallahi man syaraha sadri qattu an ufaddila Aliyan ala Abi Bakrin wa Umar rahimallahu Aba Bakrin wa Umar wa Uthman ma lam yuhibhum fama huwa mu'min. Ini menunjukkan bahwasanya beliau dari si tasyayuknya, akhwani fillah, tidak sampai tingkatan rafat, tidak sampai tingkatan rafidah. Yang menunjukkan juga bahwasanya secara umum akidah beliau akidah yang sahihah. Di mana Imam Abdul Razak sendiri mengatakan, demi Allah, sungguh dadaku tidak lapang untuk mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Dalam artian, tidak akan bisa beliau menerima pernyataan bahwasanya Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Yang ini adalah dasar dari pemahaman Rafidah. Dasar dari pemahaman Syiah Rafidah, akhwan, yaitu mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau mengatakan, Rahimallahu Aba Bakar wa Umar wa Uthman. Semoga Allah merahmati Abu Bakar dan Umar serta Uthman. Man lam yuhibhum fama huwa mu'min. Siapa saja yang tidak mencintai mereka, maka sungguh dia bukanlah orang yang beriman. Tayyib. Dan sebab kemungkinan yang menjadi kemungkinan sebab beliau dan dinisbahkan kepadanya tasyayyu akhwan, karena memang kecintaan terhadap Ali yang besar, bahkan dalam masalah mengutamakan Abu Bakar dan Umar pun beliau meyakini itu dikarenakan memang Ali radhiyallahu anhu mengutamakan Abu Bakar dan Umar atas dirinya. Ini. Jadi untuk nisbah tasyayyu ada, cuman tidak sampai mereka-mereka yang hulu. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan Imam Abdul Razak Ibn Hammam As-San'ani rahimahullah. Dan dalam riwayat hadis maka jelas beliau seorang imam thiqah. Qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Quza'ah anna Aba Nadrah akhbarahu wa Hasanan akhbarahuma anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu akhbarah أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا adapun dari sisi sanad akhwani fillah, pada sanad yang terakhir ini ada perbincangan secara ilmu hadis dan mustalah yang cukup panjang, tapi kesimpulannya bahwasanya riwayat ini didatangkan oleh Imam Muslim sekedar sebagai mutaba'an dan asal dari hadis adalah sahih jelas. Dan untuk hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri infarada bihi Muslim, sedangkan hadis Abdullah bin Abbas muttafaqun alaih. Kalau mereka mengatakan ya Nabi Allah ja'alana Allahu fida'ak madza yasluhu lana min al-ashribah, bahasanya rombongan Abdul Qais tatkala mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan wahai Nabi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kami sebagai tebusan untukmu. Apa yang diperbolehkan bagi kami dari apa? Dari minuman-minuman. Qala la tashrabu fil naqir, kata Nabi SAW. Jangan kalian minum dari an-naqir, yaitu dari nabid yang dibuat di naqir. Telah kita lewati tafsirnya, yaitu suatu pangkal pohon kurma yang dilubangi dijadikan sebagai wadah. Qalu ya Nabi Allah ja'alana Allahu fida'ak aw tadri man naqir, qala na'am al-jid'u yunqaru wasatuhu wala fid dubba wala fil hantamah wa 'alaikum bil muka. Kemudian mereka bertanya wahai Nabi Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kami sebagai tebusan untuk, tidakkah engkau tahu atau apakah engkau mengetahui apa itu naqir? Maka Nabi mengatakan iya, yaitu al-jid'u yungkar wasatu, yaitu pangkal pohon kurma yang dilubangi tengahnya, dibikin cekungan sehingga bisa dimasukkan sesuatu padanya. Tidak boleh juga membuat Nabi didubba, tidak boleh dihantamah, dan atas kalian untuk menggunakan al-muka. Yang dimaksud dengan al-muka yaitu wadah yang terbuat dari kulit yang telah disamak akhwani fillah, yang diberi tali di ujungnya, yaitu di mulut bejana itu, mulut wadah tersebut di tali. Dan ini bimbingan Nabi SAW untuk apa? Untuk menutup wadah-wadah air akhwani fillah yang seseorang menyimpan air minum padanya. Bila itu adalah sesuatu yang ditali, ya ditali, jangan dibiarkan terbuka. Baik. Dengan ini kita selesai dari rentetan riwayat hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu akhwan, yang dari sisi kandungannya sama dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan kisah rombongan Abdul Qais. Dan telah kita lewati di awal faidah-faidah dari hadis tersebut. Dan diantara hal yang Ditambahkan di sini, ikhwan fillah, nah berkaitan dengan adab, bahwasanya tidak ada celaan bagi penuntut ilmu ketika dia meminta fatwa kepada seorang alim untuk apa? Meminta agar si alim memberikan penjelasan tambahan dan penjelasan keterangan. Taib. Dan ini bukanlah suatu apa? Suatu upaya ngeyel atau yang lainnya, tapi nah, betul-betul memang niatannya meminta kejelasan ketika tidak paham. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian yang ada dalam rombongan tersebut. Nah, ketika ingin meminta kejelasan, sebab di negerinya banyak tikus. Nah, apakah juga tetap harus menggunakan askiyatul adab? Atau tetap menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari apa? Dari kulit. Karena itu akan apa? Banyak rusak, akan banyak dimakan tikus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan yang digunakan adalah dari wadah kulit, wadah terbuat dari kulit. Di sini juga dari lafanifillah, nah bahwasanya terkadang suatu uzur, ketika uzur tersebut seorang masih bisa untuk mengatasinya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan akal kepada manusia. Adanya hewan-hewan itu bukan sebagai uzur untuk seseorang melakukan suatu amalan kewajiban, atau bukan uzur untuk seseorang menerjang yang haram. Banyaknya tikus, manusia diberi akal untuk bagaimana mengatasi tikus-tikus yang ada. Dengan membasminya, dengan memberikan perangkap padanya. Sehingga perkara-perkara yang dikhawatirkan rusak olehnya bisa terjaga. Dan di sini pula ikhwan fillah, hendaknya seorang muslim mempergunakan apa? Akal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada tempatnya. Akal digunakan untuk mendukung penunaian tujuan yang dia diciptakan karenanya, yaitu untuk beribadah. Maka gunakan akal untuk kita bisa beribadah dengan baik bagaimana. Untuk menunaikan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengatasi semua gangguan-gangguan yang ada di jalan untuk seorang bisa beribadah dengan tenang. Gunakan akalnya yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Tabarakallahu fikum. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yiradahu walhamdulillah.